Woi malah galau. Dek, cintamu seperti G30 SPKI. Maksudnya apa mas? Isinya penuh dengan pengkhianatan. Jika teman membuatmu kecewa, jika pasangan membuatmu terluka, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Begitu nis, begitu ku, kanggo riko, hapsari ningkalku. Oh, Kim Cile teko. Kamu grogi ya? Aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan tapi gak pernah jadian. Aku mundur alon-alon merko sadar aku sopo mung dibutuhno pas atimu loro. Maka disitulah kemudian saya sering mengatakan kenapa cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Kau menang. Kamu naksir aku ya? Sorry mbak, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Bunga Citra Lestari. Aku senang aku, yen nunggawe loroku, pamer pocoannya ningarapku. Ini apa mbak? Oh jahe. Kamu tahu gak bedanya jahe sama kamu? Kalau jahe itu mengandung nutrisi, kamu mengandung anak kita. Rasa tresno iki tulus kanggo sliramu. Ya mung ngono kowe ning atiku. Teko meneh. Wes wis-wis tak santet meteng lho kowe. Kamu tahu nggak bedanya singkong sama kamu? Kalau singkong itu kesenangan, kamu kesayangan. Loro yang rasa sayangku mbok sio-sio wani sumpah tresnaku mung kanggo kowe. Jadi kalau aksi bela Quran semaan, aksi bela ilmu sorokan, aksi bela mahasiswi ya lamaran. Iya. Kalau ada cowok, mahasiswa suka sama kamu, cukup katakan sama mereka, Mas, kalau kamu cinta sama aku, cukup lakukan satu di antara dua, apa halalkan atau tinggalkan. Rasane koyong ini. Tadi kamu ya? Oh, yang juga kamu ya? Nama komplit kamu siapa? Nama komplit kamu siapa? Kenapa saya tanya nama komplit kamu? Supaya besok di pelaminan aku sudah hafal. Iya. Aku kangenku. Kanggoku. Kamu harus tahu, Mas. Cewek itu memang senang kalau diberi coklat dan es krim, tapi cewek lebih senang kalau diberi kepastian. Iya. Oh no. Kowe malah galau. Dek, cintamu seperti G30 SPKI. Maksudnya apa, Mas? Isinya penuh dengan pengkhianatan. Gendit di love kayak karo cewek daripada awakmu cintamu kayak KFC. Maksudnya apa? Oke cabangi. Nah ini jelas tapi. Jadi problem solver bagi cewekmu, jangan jadi troublemaker. kan ngono kudune. Malah cewek mau ngelok ke awakmu, Mas. Kamu itu di mataku seperti acar di nasi goreng. Maksudnya apa? Ada terus tapi gak penting. Halah-halah. Merongos. Banyak pilih apa? Ini ada anggur, ada apel. Banyak pilih mana? Apel. Anggur itu memang lebih mahal daripada apel, tapi perempuan pasti milih apel daripada anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek itu lebih suka diapelin daripada dianggurin. Iya. Ayo makan kacang, kus-kuse. Kacang itu gurih, tapi kalau dikacangin perih. Kok mbaknya kayaknya semangat banget. Semalam kamu digigit nyamuk ya? Kenapa kok kegatelan? Tolong mundur dikit. Kamu kenapa kamu saya suruh mundur dikit, cantiknya kelewatan. Iya. Apa Nduk? Mbak mutar, Mbak mikir, Mbak. Tukang son, mati mic-nya. Cek. Ayo ngopo lanang ngacung. Sebentar Mas ya, saya dulu. Iya. Mereka sabar kok. Iya. Menunggu kamu di pelaminan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalan dulu ya, Bah ini. Ya. Oh ya. Saya Erlita Alfiati dari jurusan PGMI. Apa? Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Cowok kalau mau cari istri, carilah guru MI. Iya, benar. Pasti enak, Li. Begitu kamu masuk kamar, ditanya sama istrimu, Mas, masih ingat pelajaran kemarin? Iya. Iya, benar. Langsung kamu jawab, aku lupa, Mama. Pasti dia bilang, ayo ulangi lagi. Iya. Silakan, Dok. Iya. Sebelumnya mohon maaf kalau pertanyaannya ini untuk diri saya sendiri ya, Bah ya. Keluar dari tema. Abang enggak, sebenarnya masih di sini. Saya mau bertanya. Kamu pertanyaannya keluar dari tema enggak apa-apa kok, asalkan keluar dari dalam hatimu. Los prarewel. Apa, Dok? Iya, apa? Oke, bagaimana cara menanamkan sifat aswaja kepada diri sendiri di zaman milenial seperti sekarang ini, seperti itu, karena saya masih bingung, Bah, seperti itu. Terima kasih, cek, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kamu, tanya dulu, saya tanya, ya. Kamu pilih solusi instan apa yang solusi agak panjang? Agak panjang aja. Kalau agak panjang, mondok, solusi instan nikah dengan kiai. Nah, itu pasti ahli sunnah. Loh, kalau solusinya panjang ya belajar di pondok. Iya. Kalau solusinya instan tentunya nikah dengan kiai. Karena begitu kamu nikah dengan kiai, otomatis kamu jadi bunyai. Amin. Amin. Kulung apa saku sayang. Sudah. Ya, jadi ya makasih ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang langsung dia ngomong. Tuku bawang kleru merica, wis kebacut sayang mau dianggap kanca. Aku mundur alona. Kamu harus paham, Li. Jangan menyanyiakan cewek. Jangan sekalipun kamu membuat cewek menangis. Karena air mata perempuan itu mahal. Lu beneran? Kenapa saya katakan air mata perempuan itu mahal? Karena begitu menangis, pupure hilang, maskarane hilang, blush onnya hilang, kan mahal. Dan kamu harus paham, perempuan itu suci seperti sajadah. Saya ulangi, perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa seperti sajadah? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Wah, api banget dia. Yang merasa wajah-wajahnya jelek, tak kasih tahu. Yang merasa wajah-wajahnya pas-pasan jelek, cewek itu paling seneng dengan cowok yang lucu. Tapi ya tetap yang ganteng. Lucu elek ya padha wae. Tapi santai saja. Cowok yang punya wajah yang jelek, santai saja. Cowok yang punya wajah yang jelek, jangan takut untuk mencintai. Karena yang seharusnya takut adalah yang kamu cintai.